Bismillahirrahmanirrahim. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya dong. Sampai di rumah harus memberikan kesan yang baik untuk teman-temannya semua.